darinya. Cinta seharusnya bahagia, tapi mengapa rindu itu derita? Hanya sedikit waktu yang ku perlu untuk mengingatmu, mengingatmu. Sisanya sebagian besar umurku gagal cuma melupakanmu, melupakan dirimu. Mengapa rindu itu derita? Besar umurku gagal cuma melupakanmu, melupakan dirimu.